daripada kamu ketakwaan daripada diri kamu. Sama juga dalam ayat yang saya ingat tahun lepas. Contoh saya tafsirkan. Di sini hadirin sekalian, berkaitan dengan manusia pertama dalam sejarah yang berkorban, iaitu dua anak Nabi Ibrahim AS dan dua anak Nabi Adam AS, Qabil dan Habil, disebut oleh Allah ceritanya dalam suratul Ma'idah ayat 27 sehingga ayat 31. Yang ini balik rujuk sendiri. Jadi dalam ayat itu Allah Ta'ala menyebutkan وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذَا قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَهْدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Allah menyatakan, kamu ceritakanlah Muhammad kepada mereka kisah dua anak Adam AS itu dengan sebenar-benar. Tak kala mana mereka menyerahkan korban kepada Allah, Allah terima korban salah seorang mereka dan Allah tolak korban salah seorang yang lain. Maka berkata yang ditolak, aku nak bunuh kamu. Maka berkata yang diterima, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah Ta'ala hanya menerima korban daripada kalangan orang-orang yang bertakwa. Jadi dalam Muslim kita berkorban ini sahabat-sahabat, maka haruslah kita memuhasabah diri kita, sama ada diri kita telah pun mencapai matlamat seorang manusia bertakwa kepada Allah ataupun tidak. Sebab takut-takut kita habis RM350, habis RM300 untuk beli bahagian lembu tu, tapi korban yang tidak diterima oleh Allah kerana kita masih lagi belum menghiasi diri kita dengan takwa, kan? Jadi ini tuan-tuan banyaklah. Saya semelih 4 ekor lembu hari raya. Jadi sebelum nak semelih tu, saya minta mana orang nak berkorban datang serah lembu kat saya dulu, kan? Jadi datanglah serah lembu dia. Tapi kesian lah, kan? Yang seorang datang korban pakai seluar pendek boleh ada juga, seluar kat lutut je, kan? Yang perempuan datang serah lembu tak pakai tudung pun ada juga. Jadi kita ngiling kepala je lah, kan? Jadi korban-korban. Tapi benda yang basic dalam agama yang nak pergi kepada maksud takwa sebelum belum ada lagi. Jadi kesianlah habis beratus-ratus, tetapi kerana benda basic ini tak dilaksanakan lagi, jadi habislah duit, belum tentu perkara itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yang lain pun maka mintalah dengan Tuhan, mudah-mudahan pengorbanan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi persoalan yang kedua tentukan ya, dalam mentafsirkan ayat. Ayat yang kita bacakan, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha, dalam surah Al-Baqarah juzuk yang kedua, permulaan juzuk yang kedua ini, yang berkaitan dengan firman Allah Taala kepada Nabi, ya Muhammad, kami telah melihat kamu menengadahkan wajah kamu ke langit, maka sekarang kamu palingkanlah wajah kamu kepada kiblat yang kamu redai. Dalam kuliah kita yang lepas, kita bincang apa maksud Masjidil Haram di sini, kan? Jadi kesimpulannya, Masjidil Haram itu bermaksud Kaabah. Jadi sembahyang ini hanya sah sekiranya kita sembahyang menghadap ke arah Kaabah, kecuali dalam perkara-perkara yang dibenarkan oleh syarak yang kita nak bincang detail pada hari ini. Okey. Jadi persoalan yang kedua hadirin sekalian, apakah harus menghadap tubuh Kaabah, ain Kaabah, ataupun cukup menghadap arah Kaabah? Jadi ini ada dua perkara. Dan adakah perlu menghadap kepada tubuh Kaabah, ain Kaabah? Ain Kaabah kalau botol ni, inilah kan, ain botol. Mesti betul-betul towards the botol juga, ataupun memadati dengan direction ni ke situ, kan? Mengarah saja, mengarah ni. Kalau kita yang jauh ni umpamanya, kan, adakah perlu kita check Kaabah tu sampai betul-betul, kan? Kita pasti bahawa kalau tak lari walaupun satu darjah pun kita dengan Kaabah. Kaabah ataupun memadai jihah saja. Jihah maksudnya, kan? Maksudnya kalau bangkit pagi tak ada kompas pun tak ada dan sebagainya, jadi tengok matahari tembendam ke mana, apa ni dia tur ke mana, terbit ke mana, tenggelam ke mana. Jadi kita pun menghadap ke arah tenggelam. Maka itu maksudnya jihah. Kita cuma menghadap kepada arahnya. Jadi adakah menghadap kepada arah ini sudah memadai dalam hukum syarak untuk menjadinya sah solat? Okey. Jadi untuk mentafsirkan persoalan ini, pengarang kita Profesor Muhammad Ali As-Sabuni, beliau mengatakan menghadap kiblat adalah syarat sah solat, sehingga tidak sah solat tanpa menghadap kiblat. Okey. Ini dalam mazhab beliau lah, dia orang mazhab Maliki. Tapi dalam mazhab Syafi'i, kita sebut tu sebagai syarat wajib kan. Apa dia antaranya? Nak sembahyang yang wajib, syarat sah solatnya adalah orang tu yang pertama ni orang Islam. Orang kafir sembahyang tak sah kan. Jadi dia sembahyang lah, kata tuan baca hari ni utusan Malaysia kata. Saya tengok utusan Malaysia online. Cerita Ustaz Muhammad Fitri Abdullah, seorang pendakwah, dia revert, bukan convert, revert. Sebab asal manusia ni Islam. Asal waktu dalam puluk mak dia. Jadi orang Melayu dah sebut convert, tolong bah jadi revert depan ni. Dia balik semula. Balik semula kepada Islam. Jadi dia ceritalah macam mana dia boleh, dia diislamkan oleh Dato' Harudin. Jadi macam mana mula-mula dia nak boleh masuk Islam tu, dia pergi usrah. Jadi seorang Pak Haji klien dia, dia Maybank, pegawai Maybank. Jadi dia ikut Pak Haji ni pergi majlis usrah tu semata-mata untuk jaga klien. Dah klien ajak pergi lah, nak jaga klien. Tapi rupa-rupa nak jaga klien tu jadi turning point dia untuk dia masuk Islam. Jadi bila dia tengok dia masuk masjid bulat. Cerita ni saya diceritakan saya sendiri lah. Tapi dah tak khabar ini lagi mengesahkan. Dia masuk masjid bulat di Petaling Jaya, Stasiun 14. Jadi Pak Haji ni minta tunggulah, saya nak sembahyang. Jadi bila dia masuk, dia rasa tak munasabah. Dia seorang-seorang duduk kat belakang, orang lain semua sembahyang. Padahal dia duduk India kan, Hindu. Lain kali dia pun pergi masuk dalam sof. Orang rukuk, dia rukuk. Orang sujud, dia sujud. Jadi waktu tu dia belum masuk Islam. Jadi sembahyang dia tu sah ke tak sah? Tak sah. Sebab bukan orang Islam. Kan? Suci daripada hadas antaranya. Dan antaranya ialah at-tawajjuh ila al-Ka'bah. Itu syarat sah salat. Menghadap ke arah Ka'bah. Itu syarat sah. Okey. Jadi itu tidak ada khilaf dalam semua mazhab bahawa kesemua salat kecuali beberapa salat yang dibenarkan perlu menghadap ke arah Ka'bah. Salat yang dibenarkan tidak mengarah kepada Ka'bah antaranya dalam salat khauf. Salat khauf, salat ketika dalam keadaan takut. Iaitu ketika perang. Nanti kita akan sampai dalam mentafsirkan ayat yang berkaitan dengan salat khauf yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, cerita berkaitan dengan salat khauf. Salat khauf ini salat ketika dalam keadaan perang. Jadi kalau kebetulan musuh tu datang daripada arah kiblat, jadi bolehlah tengah-tengah nak sembahyang tu menghadap ke arah kiblat. Tapi kalau sekiranya musuh tu datang membelakangi kiblat, jadi macam mana tentera Islam tengah nak perang nak sembahyang membelakangi kiblat? Tak boleh lah. Nak menghadap kiblat sebab kiblat di belakang. Jadi di situ dibenarkan dalam kes salat khauf. Jadi saya buat newsletter di pejabat Risk News. Jadi saya sebut itulah perspektif Islam berkaitan dengan risk management. Kan? Iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi imam, maka satu kumpulan sembahyang dengan Rasulullah sallallahu maka bila barisan pertama yang salat dengan Nabi, sampailah sembahyang itu cuma 2 rakaat, sampailah ke peringkat baca tahiyat. Jadi Nabi tunggu dalam tahiyat, barisan yang pertama pun beri salam. Maka barisan kedua pula masuk, barisan pertama tu ambil tempat barisan yang kedua untuk meneruskan peperangan. Jadi itu dinamakan salat khauf. Dan kalau sekiranya keadaan amat kritikal, sedangkan waktu salat sudah masuk dan kemungkinan masuk waktu salat yang lain, semasa tengah perang tu sahabat dibenarkan untuk salat. Semasa tengah perang, sedang hayung pedang kan? Sedang hayung pedang tu sambil salat. Ni nak mengajar apa? Nak mengajar betapa solat ini pada tiap waktu perlu dilakukan. Ini sebab nak pergi mesyuarat berarti tinggal solat. Ya, betul kan? Nabi perang pun solat. Ini kan nak pergi mesyuarat. Lagilah tak lepas nak jawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Pasal kamu tak semayang kan? Aku pergi mesyuarat ya Allah kan? Mesyuarat pula bincang. Kalau bincang bukan bincang nak keluarkan fatwa, dan bincang benda-benda lain yang tak pun berkait dengan agama itu sendiri secara khusus. Saya tak boleh kata tak berkait langsung, sebab kalau saya kata tak berkait langsung kan, jadi ustaz je lah, jadi ibadah kan? Tak ada ustaz tak ibadah. Sebab ustaz je yang bercakap yang benda kehidupan dia relate dengan syariah. Tapi yang lain, kalau tuan-tuan kerja IT, kalau nak kata tak berkait, maka kerja tuan-tuan bukan ibadah. Jadi kerja tuan-tuan pun ibadah juga sekiranya cukup requirement. Ada 4 sekurang kurang kata Dr. Yusuf Khalawi. Pertama, dibuat kerana Allah. Nombor 2, dibuat apa ni, kaedah tu permissible. Benda yang dibenarkan oleh hukum syarak dan kerja. Ha, jadi kalau buat kerana Allah tapi bela babi, ha, tak boleh lah. Dah. Ha, nombor tiga. Ha, tidak sampai mengabaikan perkara-perkara yang wajib. Kan? Ha, buatlah. Ha, kalau jadi mufti pun sibuk dengan nak jawab soalan orang sampai tak sembahyang pun tak ibadah. Ha, yang keempat apa dia? Lupa lah yang keempat. Ha, ada empat perkara lah. Ha, ambil tiga tadi sudah. Okey. Okey. Ha, jadi salat khauf, okey. Ataupun salat di atas kenderaan ataupun di atas perahu. Ha, kan? Jadi solat sunat. Ha, kalau solat wajib dia kena ganti. Ha, solat sunat di atas kenderaan ataupun di atas perahu. Yang dibenarkan solat itu mengikut ke mana sahaja binatang tu pergi ataupun perahu tu pergi. Ha, ini tafsir lama. Zaman sekarang ni ada tuan-tuan datang kerja naik unta. Ha, semua orang naik kereta. Hmm. Ha, tapi ini dalam kes, ha, naik flight. Bawahnya. Ha, tapi solat sunat lah. Jadi kalau solat wajib, solat itu hanyalah solat menghormati waktu. Apatah lagi kalau kita lakukan solat itu dalam keadaan kita tak boleh cukup syaratnya. Kalau boleh cukup syarat tak apalah, macam ha, Iranian Airlines kan. Ha, tuan-tuan baca pasal flight, ha, kebangsaan negara Iran, memang dia prepare kat dalam kapal terbang tu dah ada surau. Kan? Ha, jadi dia tentukan, dia beritahu mana sekarang arah kiblat. Jadi kita boleh sembahyang proper macam kita sembahyang, ha, dengan cukup rukun, cukup sujudnya. Ha, jadi yang tu tak perlulah nak digantikan dengan ada wuduk dan sebagainya. Tapi kalau umpamanya kita dalam perjumpaan yang mana kita nak syarat pun tak cukup, nak ambil wuduk pun tak boleh, kan? Ataupun pergi ambil wuduk, kan? Tapi nak sujud secara proper, nak bagi sujud, requirement sujud untuk menjadikan sujud itu valid, mesti tujuh rukun. Dahi, dua tapak tangan, lutut, dua kaki dipacakkan. Dah duduk atas kursi nak sujud ke mana? Kan? Nak bagi cukup rukun sujud macam mana? Kan? Ha, jadi, dalam kes macam itu, apatah lagi kalau sekiranya buat sekadar menghormati waktu. Waktu dah nak masuk, nak sembahyang tak boleh, maka solatlah menghormati waktu dalam keadaan tidak berwuduk itu. Jadi, bila mana sampai ke airport ke, maka solat itu perlu dia qadakkan kembali. Okey, itu solat menghormati waktu. Okey, jadi dalam kes macam tu maka bolehlah sembahyang walaupun menghadap ke mana sahaja kenderaan itu menghadap, sekalipun tidak ke arah kiblat. Okey. Jadi dalilnya ialah kerana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalil membenarkan solat sunat di atas kenderaan umpamanya. Kan? Solat sunat di atas kenderaan. Yang ni ukur sendiri lah kan. Kalau duduk tidak atas kenderaan pun tak semayang sunat, atas kenderaan baru mengada-ngada nak semayang sunat. Kan? Semayang ba'diyah zuhur pun tidak awal. Tiba-tiba nak kereta nak semayang sunat pula. Jadi boleh ya? Boleh buat semayang sunat di atas kenderaan. Jadi Nabi SAW menyebutkan anna nabiyya SAW kana yusallia ala rahilatihi haithuma tawajjahat bihi wa fihi nuzilat fa ainama tuwallu fatamma wajhullah. Bahawa Nabi SAW disebutkan oleh Ahmad Muslim dan At-Tirmizi, Nabi salat sunat di atas rahilatihi, di atas tunggangannya, maka Nabi menghadap ke arah mana tunggangan itu menghadap. Jadi salat ni salat apa? Salat sunat. Kalau salat wajib, Nabi berhenti lah bayar di atas tanah lapang dengan dipastikan ke mana arah kiblatnya. Okey. Jadi itu yang ittifaq di kalangan para ulama. Cuma yang ulama perselisihkan ialah persoalan, adakah mesti kepada ain Kaabah ataupun jihah sahaja. Okey. Ataupun arah Kaabah sahaja. Jadi hadirin sekalian, ada dua pandangan. Yang pertama iaitu mazhab Syafi'iyah dan juga Hanabilah. Mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanbali mengatakan perlu kepada ain Kaabah. Okey tuan-tuan. Apa ni rasionalnya kenapa mereka mengatakan ain Kaabah? Sebab dua-dua mereka ni lahir di Mekah. Kan? Imam Syafi'i orang Mekah, Imam Hanbali pun orang Mekah. Jadi logik bagi dia untuk mengatakan bahawa sembahyang mesti menghadap kepada objek Kaabah tu. Ha, kan? Jadi orang negara macam kita ni yang berapa kilo nak sampai ke Mekah? Kan? Ha, memanglah tak dapat, jadi tak dapat nak tengok Ain Kaabah tu sendiri. Tapi bagi orang mazhab Syafi'i dia, dia akan interpret, dia kata maksudnya wajib diusahakan untuk dapat arah yang paling accurate sekali. Kan? Jadi tak memadai, agak-agak lah, kan? Tak boleh. Ha, contoh kalau pindah rumah baru. Kan? Pindah rumah baru, tuan-tuan. Ha, jadi kalau ikut pandangan mazhab Syafi'i tidak memadai. Ha, kita pergi kat surau, tengok mimbar, tengok arah surau, tengok rumah kita. Ha, agak-agak ni. Kan? Ha, rumah kita tengok macam ni, surau tengok macam ni. Kita pun penyuruh rumah tu je. Nah. Ha, tak memadai. Kalau ambil mazhab Syafi'i. Artinya, kena carilah kompas. Buat pengukuran betul-betul. Ha, sebab tu tuan-tuan, nak bina masjid kalau requirement di Malaysia. Antara TOR, term of reference kepada jatuh kuasa fatwa negeri ialah menentukan arah kiblat masjid. Ha, jadi semua masjid yang nak ditubuhkan di Malaysia ini mesti dapat endorsement daripada jatuh kuasa fatwa negeri masing-masing. Yang tugas mufti tu antaranya, mufti kena datang dan pastikan arah kiblat masjid itu sebelum diletakkan batu asasnya. Ya. Ha, jadi adalah masjid-masjid yang tahu kuat lah, kadang-kadang silap juga. Apa contoh? Kalau tuan-tuan lalu dekat Hari Karak, Masjid Biru sebelah kiri dekat Greenwood, Masjid Ar-Rahimah, kan? Ha, tuan-tuan masuk semayang masjid lah. Ha, masjid tu silap kiblat. Ha, jadi bila ukur balik, dia dah buat macam ni lah. Bila tengok balik, baru tahu sebenarnya kiblat dia gini. Ha, jadi kapet dia tu sengat. Kapet dia sengat. Wallahu'alam. Sebelum bina tu minta apa ni, pengesahan kiblat ataupun tidak, saya tak tahulah. Ha, tapi sejarah dia tukar tu saya tak tahu, kan? Ha, dia dah lama dah semayang menghadap gitu. Tiba-tiba bila ukur kali kedua, rupanya bukan ini kiblat. Ha, kiblat jengat sini, kan? Ha, jadi artinya ikut pandangan mazhab Syafi'i mesti tak boleh agak-agak, mesti dengan tepat. Ha, dengan tepat. Ha, jadi kalau nak tanya orang pun tengok lah, kan? Kalau kita duduk dekat kondo ke apartmen, nak tengok, tengok lah juga. Tengok orang kita nak tanya, kan? Kiblat rumah kita ni mana, kan? Nampak kawan tu pun was-was dan semayang tidak, kan? Jadi sebab tu pergi cari yang boleh diyakini untuk memberi jawapan, dan buatlah ukurannya pada waktu-waktu yang kita dapat tahu bahawa itulah waktu di mana matahari sedang tegak di atas Kaabah. Ha, kan? Biasa ada dalam dua kali tahun. Ha, jadi mudah ambil botol, kan? Ha, dia kata pukul 5.20, inilah ini hari ini matahari betul-betul duduk tegak di atas Kaabah. Ha, jadi Mekah tu lewat 5 jam, jadi matahari betul-betul duduk afternoon, kan? Betul-betul atas Kaabah. Ha, jadi pada ketika itu bayang tu betul-betul menunjukkan arah Kaabah yang tepat. Ha, jadi ada 2 kali tahun situasi yang demikian. Okey. Ha, jadi itu Syafi'iyah. Manakala Hanabilah, Hanafiyah dengan Malikiyah berpendapat bahawa jihad saja memadai dengan arah. Ha, memadai dengan arah Kaabah saja. Jadi masing-masing ada dalil-dalil masing-masing. Ha, Syafi'iyah mengatakan dalil bahawa ayat Al-Quran fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ha, maka hadapkanlah wajah kamu ke arah Masjidil Haram. Dalil yang sama juga dipakai oleh mazhab Hanafi dengan Maliki. Cuma sebab apa mereka pakai dalil sama, pandangan boleh berbeza. Ini dalam ilmu usulul fiqh disebut sebagai wajah istidlal. Cara interpret berbeza. Cara interpret yang berbeza. Ambil botol ni dah. Botolnya sama depan, kan? Angle dia sama. Okey, ambil satu objek benda. Okey. Kalau saya letak handphone kat sini depan, saya minta tuan-tuan describe what is handphone all about, kan? Tuan-tuan boleh cerita face ni je lah, kan? Saya akan cerita face ni. Saya cerita handphone ni benda yang ada screen, ada butang-butang. Kalau tuan-tuan yang tak pernah tengok handphone, tuan-tuan yang kata handphone ni satu benda yang kat belakang dia ada tulis Nokia, kan? Sebab apa? Sebab saya tengok angle lain, tuan-tuan tengok angle lain. Jadi Hanafiyah dengan Malikiyah tengok angle lain, Hanabilah dengan Syafi'iyah tengok angle lain. Jadi walaupun berdalilkan dengan dalil yang sama, oleh kerana tengok the angle lain-lain, maka yang ni interpret ni, yang ni interpret ni. Dalam ilmu usul fiqh itu disebut wujuh istidlal, wajah-wajah dia mengambil dalil. Jadi tapi dia nak tu bukan mujarradul aqli lah, bukan semata-mata dengan akal. Okey. Syafi'iyah dia kata perkataan fawallu wajhaka syatra, syatra, syatra itu dia kata syatar artinya arah yang tepat. Sedangkan Hanabilah dengan sedangkan Malikiyah dengan Hanafiyah dia kata syatra ni maksudnya arah, bukan tepat, arah ke arah general. Umpamanya kalau saya tanya tuan-tuan kanan mana, tuan-tuan kata ni lah kanan kan, umum. Tapi kalau nak cari tepat bila sebut kanan, kalau tunjuk situ pun masih kanan lagi, tapi kalau kanan nak tepat ni lah kanan kan, orang yang duduk di kanan saya sini. Tapi kalau duduk situ, kalau orang ambil takat jihad, kalau kawan duduk depan tu pun dia tetap akan kata dia masih lagi berada di sebelah kanan. Jadi bila, bila mana dia punya apa ni, benchmark ni kat sini. Kalau apa-apa yang di sini kanan, apa-apa yang di sini kiri. Tapi nak fikir secara accurate, kanan di sini saja kan. Yang depan ni bukan yang kanan. Tapi kalau orang tengok secara jihad, depan ni dah dah kanan. Sudah kanan. Ha, jadi ini wajah istidlal. Okey, satu. Yang kedua, Syafi'iyah dengan Hanabilah mengatakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sebut walamma daqala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-baita da'a fi nawahihi kulliha wa lam yusalli hatta kharaja minhu falamma kharaja salla raka'atayn fi kibalil ka'bati fa qala wa qala hadhihi al-qiblah. Usama bin Zaid kata Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Baitullah. Nabi masuk dalam Baitullah, Nabi tak sembahyang dalam Baitullah. Okey. Sebab tu tuan-tuan sekalian, bila kita bincang soal sembahyang dalam Baitullah boleh atau tidak boleh, tapi kalau atas Baitullah itu ada khilaf ulama. Mazhab Syafi'i dengan Hanbali kita haram sembahyang di atas atap Kaabah. Tapi Hanafi dengan mazhab Maliki dia kata makruh. Apa sebab makruh? Makruhnya kerana adab, dan tak beradab untuk kita berada di atas atap Kaabah kecuali kerana ada keperluan-keperluan. Contoh keperluan tu lah, orang nak tukar kelambu Kaabah tahun sekali pada hari sebelum dari pada hari wukuf kan, bila jemaah haji semua dah keluar pergi ke Arafah, maka waktu itulah kerajaan Arab Saudi akan datang tukar kelambu Kaabah untuk menerima jemaah haji melakukan tawaf ifadah. Lepas balik daripada Arafah pergi Muzdalifah, Muzdalifah pergi Mina, Mina balik semula ke Arafah, pada hari kita berhari raya di sini, maka hari itu mereka akan tawaf ifadah. Okey. Jadi bila Nabi SAW keluar daripada Kaabah, Nabi pun sembahyang dua rakaat menghadap ke arah Kaabah, maka Nabi sebut hadhihi al-qiblah. Nabi kata inilah kiblat. Jadi Nabi tunjuk inilah kiblat. Jadi berdasarkan Nabi sebut inilah kiblat, maka kedua-dua mazhab tadi, Syafi'i dengan Hanbali, mengatakan kiblat itu saja. Bila sebut kiblat hanyalah ain kiblat, objek kiblat. Jadi mesti sembahyang menghadap betul-betul accurate ke situ. Yang kedua. Dan manakala ada dalil mazhab Maliki dengan mazhab Hanafi pula tuan-tuan. Yang pertama, dia tafsirkan ayat tadi juga. Fawalli wajhaka syatra. Syatra. Syatra itu bagi dia, itu hanya menunjukkan sisi, menunjukkan arah. Jadi kalau sekiranya, kalau sekiranya tidak betul-betul ke arah Kaabah pun. Kan? Umpamanya bila kita sebutkan Kaabah. Ini kecil menjadi. Kalau Kaabah tanya besar. Kalau inilah contohnya Kaabah. Okey, kalau ada orang datang sembahyang sini, dia tak menghadap. Dia tak menghadap betul-betul daerah yang sini. Dia menghadap ke bujur. Sah ke tak sah sembahyang? Kan? Sah ataupun tidak? Tidak sah. Ini jihad, kan? Ini kalau nampak itu boleh bincang lagi lah. Kan? Tetapi bagaimana dalam keadaan dia tak nampak? Dia tak nampak Kaabah dia. Dia duduk di luar Masjidil Haram. Adakah betul-betul dia sembahyang tu? Kalau dibuat garisan, betul-betul ke jihad dia tu melalui kawasan Kaabah? Ataupun tersasar. Sebenarnya dia mengajak tu tak betul-betul direct kena Kaabah pun. Tersasar dari situ. Itu perbincangan. Mazhab Hanafi mengatakan inaf. Apatah lagi bila mazhab Hanafi pergi, mazhab Hanafi dengan Maliki, dia pergi rasional. balik dengan dia pergi tawaf, kompromis balik dalil tadi dengan beberapa dalil yang lain, antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi mengatakan ma bainal masyriq wal maghrib kiblatun, apa yang ada antara timur dan barat itulah kiblat. Kalau kita baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab yang berkaitan dengan bersuci, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, Nabi kata janganlah kamu menghadap membuang air dalam keadaan menghadap ke arah kiblat dengan menghadap membelakangi kiblat. Lakin gharribu wa syarriku, kata Nabi. Tapi kamu menghadaplah ke timur dan kamu menghadaplah ke barat. Hadis ni tuan-tuan kena faham betul. Sebab Nabi boleh sebut menghadap ke timur ke barat begitu sebab posisi Nabi dengan posisi kita berbeza. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di Madinah, Madinah ke atas, Mekah di bawah, barat, timur. Jadi Nabi kata jangan kamu sembahyang menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat, lakin syarriku wa gharribu. Tetapi kamu hadaplah ke timur ataupun kamu hadaplah ke barat. Jadi Nabi bolehlah kalau buang air di Madinah, bolehlah hadap timur ke barat. Kita ini Mekah, sini Malaysia. Ya. Menghadap ke timur ertinya membelakangi kiblat. Menghadap ke barat ertinya menghadap kiblat. Jadi kita kena ada hadis lain pula, menghadaplah ke utara dan ke selatan. Kan? Jadi benda itu kita kena ambil kira dalam. Jadi bila Nabi sebut antara timur dan barat itulah kiblat, ertinya Nabi duduk di utara. Jadi bila Nabi sebut bainal masyriq wal maghrib, jadi sahabat Nabi tahu kalau dia di utara, okey, matahari terbit di sana, matahari tenggelam di sana. Jadi kiblatnya sini. Kiblatnya ke sini. Jadi jihah. Jadi itu dalil mazhab Hanafi mengatakan jihah pun sudah memadai. Begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ka'batu kiblatun li ahli al-masjid wal masjid kiblatun li ahli al-haram wal haram kiblatun li ahli al-ardi fi masyariqiha wa magharibiha min ummati. Nabi kata Kaabah itu kiblat kepada ahli masjid, maksudnya orang yang duduk dalam Masjidil Haram, maka Kaabah adalah kiblat dia. Manakala wal masjidu kiblatun li ahli al-haram, orang yang tak duduk dalam masjid, dia kena menghadap ke arah Masjidil Haram. Maksud kalau menghadap ke Masjidil Haram, Masjidil Haram dengan tarikhnya besar, maka benda itu kita menghadap itu betul-betul accurate kepada masjid. Kepada kiblat mungkin ke arah mana-mana bahagian masjid sahaja. Jadi dia kata masjid itu adalah kiblat kepada ahli haram, penduduk tanah haram. Wal haramu kiblatun li ahli al-ardi, manakala tanah haram itu adalah kiblat kepada ahli bumi. Jadi bila tengok peta tu, bila kan ada punya topo, topografi dia dah makin besar. Jadi bila kita tengok kompas kita akan cari direction di mana Mekah, bukan di mana Masjidil Haram. Jadi berdasarkan dalil ini, mazhab Hanafi mengatakan bahawa memadai untuk menghadap kepada arah kiblat saja. Dan yang ketiga, dalil berdasarkan pada amalan Nabi, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi ada yang bersembahyang dalam masjid. Jadi mereka bersembahyang pada waktu subuh. Pada ketika itu mereka sembahyang masih lagi menghadap ke arah Baitul Maqdis. Sedangkan ayat yang turun untuk memberikan arahan tukar kiblat daripada Baitul Maqdis kepada Masjidil Haram sudah pun ada. Jadi tengah-tengah mereka sembahyang subuh, maka pada ketika itu datang seorang sahabat kata kiblat dah tukar. Jadi sahabat-sahabat Nabi ini dia terus pusing ke belakang dalam keadaan gelap subuh. Dan dalam keadaan gelap subuh. Jadi bila dia pusing ke belakang, adakah dalam keadaan gelap subuh dia boleh cari di mana Mekah yang accurate sudut direction? Tak boleh lah. Jadi Nabi SAW yang dapat mengetahui persoalan ini, Nabi tak kata apa-apa pun. Maksudnya memadai dalam gelap subuh tu dia pusing kan, dia tahu ini arah, maka ini dia setakat dia agak inilah arahnya, paling yakin di hati inilah arahnya, maka memadai untuk menghadap ke arah Kaabah. Jadi sebab tu sah sembahyang kalau menghadap ke arah. Umpamanya kalau tuan-tuan masuk hutan dan kompas pun tak ada, maka pada ketika itu tuan-tuan sekalian, kita kena cari arah Kaabah dengan apa-apa ilmu yang kita ada lah. Ha, kalau dah tak ada ilmu lain, ada ilmu tahu matahari naik mana turun mana kan. Jadi sembahyang menghadap ke arah matahari turun tu. Ha, itu kalau tak ada. Ha, dan kemudian kalau kita dua orang contoh kan. Kita dua orang masuk hutan, seorang kata kiblat sini, seorang lagi kata kiblat sini. Ha, sah tak sembahyang jemaah? Tak sah. Yang ni wajib sembahyang sini, yang ni wajib sembahyang sini. Kan? Ha, dia masuk hutan dengan saya contoh. Saya kata kiblat sini, dia kata tak ustaz, kiblat sini. Ha, jadi dia kena sembahyang di sini, saya kena sembahyang di sini. Tapi tiba-tiba jadi waswas. Eh, ustaz mesti betulkan dia ustaz. Ha. Ha, jadi nak ikut saya, sembahyang dia tak sah. Sembahyang saya sah. Ha, sebab dia al-yaqin la yuzalu bisyakki. Ha, yaqin tidak boleh dihilangi dengan syak, kecuali saya boleh datang dengan hujah-hujah saintifik kenapa saya kata kiblat sini. Dan saya bawa kompas ke antara awak agak dengan kompas saya mana lagi betul? Kan? Mestilah antara agak dengan kompas kompas lagi betul kalau kompas tak rosak. Kan? Ha, jadi kalau kompas tak rosak lagi gitulah. Ha, jadi contoh sekalian, pandangan yang kuat adalah pandangan mazhab Malikiyah dan juga Hanafiyah. Kerana pandangannya itu lebih kuat alasan-alasannya. Jadi walaupun kita bermazhab Syafi'i, kita pun pakai pandangan mazhab Hanafi dalam bab ni. Ha, kan? Kecuali dalam kes-kes nak bina masjid dan sebagainya itulah yang dia datang ukur dengan sepat-sepatnya guna pula kaedah-kaedah saintifik yang ada pada hari ini untuk memastikan bahawa memang arah kiblat itu adalah betul. Wallahualam. Aku lupa lihat awak astagfirullahan azimu wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi asma'in. اللهم نور قلوبنا بهدايتك كما نورت الأرض بنورك وأودنا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah.